Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita berdakwah, mengajak dan menyeru kaum muslimin dan kaum muslimat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ketika kita berupaya untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk berusaha istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah, ketika kita menyeru kepada kaum muslimin dan muslimat untuk beramal soleh, untuk menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan ketika kita menjelaskan kepada umat kaum muslimin dan muslimat agar menjauhi, menghindari dari apa yang Allah larang, dari perkara-perkara yang haram ataupun yang mengandung nilai dosa dan maksiat kepada Allah yang berdampak buruk, yaitu azab dari Allah Azza wa Jal, maka pertama kali yang wajib kita yakini adalah hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya menyampaikan. Yang bisa merubah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam khutbatul hajah, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz seperti itu. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamullah, pasti itu. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul. Maksudnya apa? Sebaik-baik arahan, bimbingan, nasihat, penjelasan, ajakan, seruan, dakwah adalah seruan, ajakan, dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita diperintah untuk mencontoh Rasul dalam berdakwah, dalam menyeru, dalam mengajak kaum muslimin dan muslimat kembali kepada Allah, dalam menjelaskan dan menerangkan tentang perkara-perkara yang haram, yang mengandung nilai dosa dan maksiat kepada Allah, untuk ditinggalkan semua, mencontoh Rasul. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, naam, dengan upaya untuk menasehati, mengarahkan, membimbing, menjelaskan, mengajak, menyeru kepada al-haq, kepada sunnah, dengan ilmiah, dengan dalil, dengan kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan abadan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu dan bisa menyesatkan orang itu ketika orang itu diberi hidayah oleh Allah. Sebaliknya, waman yudzlil fala hadiyalah. Sebaliknya, siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nasihat 1000 kali, bimbingan 1000 kali, ajakan 1000 kali, penjelasan 1000 kali, beribu-ribu kali yang dia sampaikan ayat atau hadis, ketika Allah menyesatkan dia, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Mutlak, hakiki hidayah itu milik Allah. Hidayah yang ada pada Rasulullah SAW adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang ada pada Rasulullah SAW adalah hidayatul irsyad. Kata beliau, wa ma alaina illal balagh. Tidak ada bagi kami, kata Rasul, kecuali menyampaikan. Jazakallah khair. Kecuali menyampaikan. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, ikuti suri tauladani, jalani, terapkan apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas khairul huda, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik dai, nabi dan rasul yang menyeru atas umatnya. Upaya kita bagaimana caranya agar kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar. Semua kembali kepada ilmu, ya ikhwan barakallahu fikum. Semua kembali kepada ilmu. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat dapat hidayah dari Allah. Mereka sadar akan penyimpangan mereka. Mereka sadar akan kemusyrikan mereka. Mereka sadar akan bid'ah mereka. Mereka sadar akan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Dengan sebab dakwah seseorang dari ahlus sunnah, dengan hidayah dan taufik dari Allah, mereka mudah menerima nasihat dan bimbingan arahan dakwah tersebut. Subhanallah. Sangat mungkin di samping dia ikhlas karena Allah dalam berdakwah, dia mencontoh apa yang diterapkan dan diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sebaliknya, wal iyadzu billah, cara yang melanggar dari bimbingan Rasul, sikap yang tidak baik, akhlak yang tidak baik yang dia suguhkan kepada masyarakat kaum muslim dan muslimat, sehingga mereka benci kepada kita dan kepada dakwah kita, mereka memusuhi kita, mereka meninggalkan kita, mereka lari dari dakwah akibat ulah dan akibat perbuatan sosok manusia yang dalam berdakwah dan dalam mengajak umat tidak mencontoh Rasul, serampangan, akhlaknya rusak, tidak lemah lembut, kaku, kasar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Urusan kita bukan mereka masuk Islam, mereka dapat hidayah dari sesat jadi ahlu sunnah. Bukan, kita hanya mengajak, menyeru, membimbing. Maka belajarlah kita ini bagaimana cara membimbing dan mengajak umat sebagaimana Rasul mencontohkan itu. Hasil Allah yang menentukan. Naam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada anak Yahudi ini, masya Allah, dia suka membantu Rasul. Anak ini, ketika sakit, dijenguk oleh Rasul dan didakwahi. Didakwahi, dinasehati, terus diajak agar masuk Islam, terus. Ada ayahnya di situ, Yahudi. Terus Rasulullah tidak henti-hentinya. Tiba-tiba anak ini melihat ke ayahnya, melihat ke Rasul. Terus demikian. Akhirnya ayahnya bilang kepada anak ini, anaknya sendiri, Atiq Abul Qasim, taati. Dia enggak berani bilang Atiq Rasulullah, enggak. Karena kalau sudah nyebut Rasul, dia harus masuk Islam. Konsekuensinya nyebut Rasul, masuk Islam dia. Ayahnya bilang ke putranya, taati Abul Qasim, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung syahadat. Apa kata Rasul? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah Allah selamatkan anak ini dari api neraka dengan masuk Islam. Ayahnya sudah. Hadisnya sampai situ. Kita enggak tahu ayahnya kayak apa. Hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu dan bisa menyesatkan. Mungkin antum sebagian bertanya-tanya, duh ya apa ya, pamanku, adikku, kakakku, gak kurang-kurang ana memberikan artikel majalah syariah, kemudian audio asatidah fudhala, kemudian nasihat-nasihat buku dan sebagainya, terus tahun demi tahun, tapi gak bergeming. Tetap gak mau mengikuti sunnah. Nah, ada apa ini? Pertama kali, tentu koreksi diri, jangan-jangan cara anak ini salah. Itu dulu. Nah, tetapi keyakinan tetap kalau memang salah ya diperbaiki, kan gitu caranya. Bagaimana Rasul berdakwah. Tapi tetap kuncinya adalah Allah memberikan hidayah apa tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang menantu Rasul, ya, masuk dari Khulafaur Rasyidin yang sudah dikabari masuk surga, ya, kemudian sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebenar-benar cinta. Rasul yang menyatakan, berarti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ghadan, kata Rasul, la utiyanna rayata rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasulah. Besok bendera perang aku akan serahkan kepada seseorang yang Allah cinta kepada dia, yang Rasulnya cinta kepada dia, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bubar sahabat. Besok bergegas-gegas menuju kepada Rasul. Berharap mereka mendapatkan hadis tadi. Berharap mereka mendapatkan seseorang tadi. Yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Rasulnya. Subhanallah. Yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Setelah berkumpul, Rasul menyatakan, Aina Ali. Dengan pertanyaan itu sahabat, berarti kutu aku iki. Nah itu, berarti bukan anak ini. Aina Ali, kemana Ali? Sampaikan, sakit ya Rasulullah. Mata beliau. Panggil. Diludahi, sembuh beliau, radhiyallahu anhu. Kemudian menyampaikan, Ya Ali, ala rislik, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ali, sebelum perang, sungguh demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, seandainya kau mendakwahi mereka, menasihati mereka orang musyrik, orang kafir, satu saja dengan sebab nasihat engkau masuk Islam dengan hidayah dari Allah tentunya, itu lebih baik daripada unta merah. Dibimbing oleh Rasul, diarahkan. Bagaimana menyuruh bagaimana berdakwah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, antum semua telah hafal dalam Al-Qur'an barakallahu fikum. Naam, dalam surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Suf. Lintalahum. Walau kunta fadzan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Karena dengan rahmat Allah. Karena dengan apa? Sebab rahmat Allah. Naam, engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau keras kaku kalbumu, niscaya mereka lari dari engkau wahai Muhammad. Kalau apa? Walau kunta fadzon ghalidzul qalb. Kalau kamu kaku, keras kalbumu, enggak lemah lembut kepada mereka, niscaya mereka lari dari engkau. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, berarti antum melihat apa intinya dalam dakwah ini, dalam menyuruh orang ini agar betul-betul mereka ini bisa memahami, bisa sadar, bisa baik, biiznillah wa bi'aunillah wa bi taufiqillah, tentunya itu kan yang paling pasti, wa bi hidayatillah. Akhlak. Akhlak. Kita lihat. Apa kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Karimur Rahman. Kita lihat. Kita baca pelan-pelan. Naam. Kata beliau rahimahullah, Imam As-Sa'di rahimahullah. Naam, birahmatillahi laka wali ashabika. Langsung. Awal pertama kali menafsirkan ayat ini, langsung ai birahmatillah laka wali ashabika. Sungguh karena rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, karena rahmat Allah kepada para sahabat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manallahu alaik an alanta lahum. Allah memberikan anugerah kepada engkau wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Otomatis kan kalau kita mendengar lemah lembut berarti tidak kasar, tidak kaku. Tuh, naam. Wahasanta lahum khuluqaka. Naam. Dan kau berbaik akhlaknya kepada mereka. Kau baik akhlaknya kepada mereka. Naam. Dan engkau menjalani perintah Allah kepada engkau. Walau kunta fadzon. Nih. Walau kunta fadzon. Ai sayyi'ul khuluq. Itu maknanya. Kalau engkau wahai Muhammad akhlak kamu buruk. Ghalidzul qalbi, kaku keras kalbumu, na'udzubillahi min dzalik. Lam fadzu min haulik. Mereka akan lari dari kamu wahai Muhammad. Cuf. Naam. Lianna hadza yunaffiruhum wa yubghiduhum liman qama bihadzal khuluq sayyi. Nah, karena ini membuat lari mereka, membuat benci mereka dengan sebab akhlak yang buruk, fadzun ghalidul qalb. Hati-hati di bab ini ya ikhwan. Artinya anak kepingin menjelaskan kepada antum, barakallahu fikum, abi-abi antum, ya, ayah-ayah antum, mendidik antum sebagai tulabul ilm dari usia dini sampai dewasa, sampai terus lulus, dan terus berdakwah antum, fisabilillah, itu mereka, orang tua antum, menginginkan antum itu akhlaknya baik. Itu yang diminta. Itu yang diinginkan. Berakhlak baik, berakhlak mulia, mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terhindar, terjauhi dari akhlak-akhlak buruk, itu yang diminta, itu yang diinginkan. Tentunya mendapatkan ilmu nafi'. Anak soleh itu belum pernah sampai detik ini anak mendengar dari orang tua ketika menitipkan anaknya di ma'had-ma'had ahlus sunnah sembari menyatakan kepada ustadznya atau mudirnya, wahai ustadz, didiklah anak-anakku ini semua di ma'had antum supaya menjadi orang-orang agnia, menjadi tujar. Belum pernah sampai detik ini. Dan insya Allah gak akan pernah. Wahai ustadz, didiklah anak-anakku di pondok antum agar menjadi orang-orang kaya, para pedagang. Belum pernah. Agar berakhlak baik. Afwan, apa nilainya? Apa manfaatnya? Apa kelebihannya? Anak-anak kita di ma'had-ma'had kita itu nilainya semua 100. Fikihnya 100, akidahnya 100, akhlaknya 100 nilai dalam ujian. Kemudian semua 100 kabeh. Tapi akhlaknya buruk. Buat apa? Buat apa? Makanya bab akhlak ini masalah yang sangat urgen. Ini ayat Al-Quran, ini Imam Syi'di rahimahullah yang para masyayikh fi hadzal 'asr menghasung untuk membaca dan mempelajari tafsir Syi'di. Ada sebagian oknum yang masalah akhlak kan gampang aja. Enggak gampang. Anak punya anak, tidak akan anak ngajikan belajar ilmu kepada dia fulan yang akhlaknya rusak. Enggak. Yang anak tahu persis akhlaknya dia rusak. Muamalahnya, kedustaannya, kezolimannya, la abadan. Itu kalau anak punya anak-anak, la. Dulu baik, urusan dulu, sekarang yang kita dulu sekarang saiki apa? Abadan. Eman, sayang. Anak-anak kita ini aset kita termahal. Harta kita termahal, yo anak-anak kita ini. Ya harus dia perhatikan betul, makanya ayuhal aulad wal abna tulabul ilm wa talabatul ilm, antum semangat ikhlaskan karena Allah dalam menuntut ilmu. Birrul walidain, sejukkan abi dan ummimu dengan semangatmu dalam tulabul ilm, dengan akhlakmu yang baik. Itu wujud birrul walidain. Tapi kalau antum ayuhat tulabul iyadubillah akhlaknya rusak, semangatnya rusak, kemudian akhlak rusak, semangat rusak gara-gara HP Android. Sehingga membuat orang tuamu nangis dan sedih. Itu durhaka pada orang tua. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah berbaiat untuk hijrah. Tapi kedua orang tuanya itu nangis. Gak setuju kalau anaknya berangkat. Datang kepada Rasulullah untuk minta nasihat, minta arahan, bimbingan. Nah, kembali, pulang. Buat tertawa orang tua kamu seperti kau buat nangis dia. Hijrah iki, amalan mulia. Kalau antum bukan amalan mulia, amalan rusak, mau HP Android. Barang rusak maksudnya virus gitu loh. Bagi antum yang belum saatnya pegang. Apa ada di antara antum tulab yang masih afwan usia 11, 12, 13 tahun, 14 tahun? Anu pi, anak pegang HP fungsinya besar pi. Apa? Download fatwa masyayikh. ya, kemudian mencari artikel-artikel Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Bubi. Ayo Fadhil kepengin tahu ana. Paling download urusan aneh-aneh yang di-download. Masyayikh-masyayikhnya dia, maksudnya mereka orang-orang awam. Nah, ada mesti ruwet umumnya ya, ruwet yang dibuka. Mengganggu, memudaratkan. Belum saatnya. Nah, lihat, lihat di lapangan, lihat di fakta mereka ketika terpengaruh, terfitnah dengan HP Android. Lihat apa yang ada pada mereka, kejadian apa yang pada mereka yang terfitnah dengan itu. Dihukumi, dilihat dengan mata kepala kita. Semangat thalabul ilmu itu keropos, semangat ibadah keropos, semangat birrul walidain keropos. Keropos kabeh yang baik-baik. Yang kecanduan. Na'udzubillah min dzalik, sampai kapan? Bahaya ini virus yang menyebarin bab itu. Kita lihat lagi. Kita tambahi keterangan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Kata Syekh rahimahullah, fal akhlakul hasanah minar ra'isi fid din. Suf. Sampai seperti itu kalimatnya. Akhlak baik, akhlak mulia itu ra'is fid din. Fadhil diartikan apa ra'is, artinya ra'is? Kalau sebuah lembaga, ra'is itu pimpinannya. Kepalanya. Perusahaan apa? Rois, itu rois. Roisul am. Mudir am, ya itu. Lah akhlak mulia ini seakan-akan, nah beliau berbicara adalah modal utama, modal inti dalam agama untuk berdakwah. Nah. Yang dengan itu tajdabun nas ila dinillah. Yang dengan itu bisa, tajdabu kalau kita artikan leksikal, menyedot. Menarik umat manusia untuk ke agama Allah. Dengan apa? Dengan akhlak mulia. Disadari atau tidak, fakta di lapangan seperti itu. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat belajar kepada, tertarik dengan dakwah kita, salaf ahlus sunnah ini, dengan sebab akhlak yang baik kepada mereka. Dan berapa banyak pula mereka lari dari dakwah, dari agama kita, dari agama Allah, dengan sebab na'udzubillah akhlak yang buruk, kaku dan kasar. Makanya kata beliau, na'am rahimahullah, fal akhlakus sayyi'ah wal akhlakus sayyi'ah minar ra'is fid din tunafirun nas an dini anid din watubghiduhum ilaih. Nah, sebaliknya akhlak yang buruk itu modal utama ra'is, ya, nah, dalam agama ini untuk menyebabkan orang lari dari agama Allah dan benci terhadap agama Allah. Kuncinya di mana? Akhlak. Akhlak. Nah, makanya zaman antum tahu bagaimana, kayak apa di luar sekarang ini. Betul-betul salah kita mendidik anak kita, nyesal kita. Kurang kontrol, nyesal kita. Kurang perhatian, nyesal kita. Kalau para ulama, masya Allah mereka. Nah, betul-betul mereka jaga anak-anak mereka. Naam. Ali bin Asma rahimahullah ketika mau meninggal kakeknya, dikumpulkan anak-anaknya. Dikelompok no anak-anaknya. Talau, sini. Ada wibawa orang tuanya. Dan anak-anaknya nurut datang semua dan dinasihati, ya bunayya. Ashirun nas mu'asyaratan in ghibtum alaihim hanu ilaikum wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, kalian langsung kalian berinteraksi, bermuamalah dengan mereka, bermuamalah, berinteraksilah. Ketika kalian pisah dengan mereka, mereka rindu pada kalian, kangen. Karena muamalahmu muamalah yang baik, muamalahmu muamalah yang mengikuti sunnah. Sehingga ketika kamu bisa dengan mereka, mereka rindu, kangen. Mana temanku? Tidak ketemu sehari dua hari, sudah kangen untuk ketemu lagi. Kenapa? Karena temannya dia selalu memberikan faedah-faedah ilmiah, memberikan arahan-arahan, bimbingan, mencontohkan akhlak yang baik, mengajari ilmu, dan berbagai kebaikan dan ta'awun. Sehingga mereka kangen. Jadikan seperti itu, wahai anak-anakku, kata beliau. Wa in muttum bakau alaikum. Kalau engkau mati, wahai anak-anakku, mereka menangisi kalian. Mereka menangisi kepergian kalian, kematian kalian. Kenapa mereka nangis? Sahabatku yang selama ini baik kepadaku, akhlaknya mulia, derma, ringan tangan, suka ngajari ilmu, membimbing kepada arah yang baik, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, yang jelek, yang maksiat, yang mengandung mudhorot. Dilarang, dinasihati dengan baik dan hikmah, lemah lembut. Sekarang sudah meninggal, menangis dia. Begitu seharusnya orang tua. Naam. Kata ba'dul hukama, afdhalu ma yuwarrithul aba'u li abna'ihim thana'ul hasan wa adabul hasan wa adabun nafi' wa ikhwanus salihin. Warisan yang terbaik yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah thana'ul hasan wa adabun nafi' wa ikhwanus salihun. Itu bukan harta benda, sawah 10 hektar, mobil 5 unit, gedung 5 tingkat. Bukan itu warisan yang paling afdol. Tapi thana'ul hasan. Bagaimana mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita betul-betul hidup mengukir sejarah baik. Antum lihat bagaimana sekarang kaum muslimin thullabul ilm di seluruh penjuru dunia. Ketika menyebut qala Imam Bukhari, apa kata mereka? Rahimahullah. Doa. Semoga Allah merahmatinya. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian terus sampai a'imah di zaman sekarang. Qala Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Syekh Mugbil rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah. Kenapa? Karena mereka-mereka ini, ulama-ulama ini mengukir sejarah baik hidupnya. Itu. Thana'ul hasan. Yang kedua, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, adabun nafi', akhlak yang mulia. Akhlak yang bermanfaat. Itu betapa tentram dan sejuknya ketika sebuah keluarga diberi oleh Allah rezeki aulad wal banat 8kah 9kah 10kah atau sekian belas, anak-anak itu semua akhlaknya baik, solihin, solihat. Allah, bukan sekedar sejuk dan tentram kita di dunia, bukan hanya itu. Bagaimana ketika kita meninggal sebagai orang tua, mereka mendoakan semua kepada kita. Jika tidak ada penghalang satupun untuk tidak diterima doa, maka doa itu langsung nyampe ke orang tuanya. Bin nas wahyain. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Nyampe nya doa tersebut. awwaladun soleh yad'ulahu. Ini yang gak terputus. Siapa yang bahagia? Siapa yang tentram? Siapa yang sejuk? Anak itu sendiri dan orang tuanya setara otomatis. Karena Rasul menyatakan al-walad min kasbil walid. Al-walad min kasbil walid. Tinggal sekarang bagaimana kita? Apakah kita tetap dalam kondisi tidak peduli kepada anak-anak kita? Na'udzubillah, kurang perhatian. Sibuk dengan dunia dan yang lainnya. Atau kita bangkit demi kebaikan dan kesolihan anak-anak kita. Al-umur yarji'ilaikum. In turidunal khair, in turidul khair. Nah, kalau kalian ingin kebaikan, khalas. Mulai detik ini kita bangkit supaya anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang soleh, akhlaknya mulia, diberi ilmu an-nafi' oleh Allah. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang diriwayatkan Muslim dan Bukhari, pernah berkata kepada Asyaj Abdul Qais, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Asyaj Abdul Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu, al-hilmu wal-anad. Wahai Asyad ibn Abdul Qais, sesungguhnya ada padamu dua akhlak, dua perangai yang kedua-duanya itu dicintai oleh Allah. Langsung wahyu turun kepada Rasul bahwa pada Asyad Abdul Qais ini ada dua akhlak yang mulia, akhlak yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal-anad. Al-hilmu wal-anad. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, al-hilmu wal akal, ada padamu adalah akal yang sehat dan cerdas, wahai Asyad. Baik akalnya lemah lembut, maaf, wal anat juga demikian. Anat itu kasih sayang dan tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Ta'anni, hati-hati, cross-check. Tathabut. Sehingga betul-betul valid dan pasti kondisinya, hukum baru keluar. Jangan sampai neropong dari jauh, kemudian hanya berita dari sepihak, sudah dibilang sesat, begini, begini, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak anat, tidak hilm. Bagaimana anak istijal kayak gitu, tergesa-gesa kayak gitu. Bagaimana lemah lembut, omongnya kasar kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya ikhwan. Nah, ini penting. Akhlak, kehati-hatian, cross-check, tathabut, hati-hati. Ini muhim. Bagian daripada akhlak mulia, bagian daripada upaya untuk berdakwah dengan ini, dengan akhlak ini. Dan cerdas, akalnya sehat, enggak serampangan gitu loh dalam mengambil keputusan. dalam menilai. Subhanallah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tentu tidak menginginkan lepas dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin hidup ini betul-betul na'am di atas syariat dan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka mari kita semua berupaya dengan maksimal agar kita ini berakhlak mulia, agar dakwah ini terus kita jaga dan kita terus na'am berjalan di atas rel yang ada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, sibuk dengan tarbiyah dan dakwah di atas al-haq, di atas sunnah, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kita hidup tentu na'am tidak sendirian. Tidak sendirian. Kita anam bahwanya ada abi dan umi. Iya kan? Ada saudara. Setidaknya itu kan. Baru ikhwah, tetangga dan yang lainnya. Makanya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasul menyebutkan yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, yassiru wa la tu'assiru, bikin mudah, jangan dibikin sulit. Bashiru wa la tunaffiru, berikan kabar-kabar yang baik, sampaikan hal-hal yang baik, pahala, keutamaan, kemuliaan. Jangan dibuat lari dari agama. Jangan dibuat lari dari dakwah. Jangan dibuat lari dari amalan soleh. Jangan ditakut-takuti. Jangan diancam. Nah itu kan yang menyebabkan lari dari hulu. Hulu. Ini bahaya hulu ini. Berlebih-lebihan. Naam, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Islam itu dinul wasitiyah. Islam dinul wasitiyah, pertengahan. Kewaku berlebihan enggak, meremehkan enggak. Di atas itu, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Makanya hatta masalah ibadah. Karena jasad kita punya hak. Jasad kita punya hak. Berarti kewajiban kita untuk menunaikan hak jasad kita. Dan itu sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Waja'alna laila libasa, kata Allah. Waja'alna nahara ma'asha, kami jadikan malam itu libas, untuk istirahat. Untuk istirahat, tidur. Dan bangun, bukan istirahat 12 sampai setelah subuh, bukan, bangun untuk menjadikan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sekian ayat Al-Qur'an, di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hamba-Nya, tatajafa junubuhum anil madaji, mereka menjauh lambungnya dari ranjang. Kenapa? Malamnya bangun. Bukan 12 mulai isya belang sampai subuh, bahkan sebagian setelah subuh. Bukan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah fardu qiyamul lail. Rasul enggak pernah meninggalkan witir ketika safar maupun tidak safar. Tapi ada waktu istirahat. Wa ja'alnal nahar ma'ash. Allah jadikan di waktu siang ma'ash, cari ma'isyah. Ketika selesai sholat, fantasyuru fil ardi, kata Allah, wabtaku bin fadlillah, fadl. Tapi apa? Dasarnya, awalnya, ketika sholat selesai dikumandangkan, baru fantasyuru fil ardi. Bukan terbalik. Silakan cari karunia dari Allah SWT. Enak kalau ngikuti syariat Al-Quran Sunnah itu hidup tentram sejuk. Azan pulang, sholat dulu, lanjut lagi setelah itu. Lanjut apa? Lanjut talabul ilm. Jangan-jangan lanjut cari kerja. Jangan. Kerja, dunia, terus mau jadi apa? Nah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innad-dina, kata Rasulullah, yusrun. Ini di garis tebali, di kotai. Bahwa agama ini mudah. Jangan dipersulit. Naam. Ibadah kita kepada Allah ketika mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Rasul, itu mudah, tentram dan nikmat dan benar. Hanya mereka yang mempersulit diri. Puasa harus begini, zikir juga demikian, ratusan ribu, tapi yang dibaca, apa yang dibaca? Bimbingannya siapa? Zikirnya siapa yang dibaca? Mempersulit diri. Nah, masih banyak yang lain. Dibuat sulit oleh mereka agama itu. Dibuat sulit. Nah, pada sederhana, cuman gini tok. Wudhu itu cukup selesai. Wah, ada yang biar. Wang gitu lagi, diulang lagi, berlebih-lebih dalam menggunakan air, senggol istrinya, wudhu lagi, selesai senggol lagi, wudhu lagi lah, terus apa akhirnya? Nah, istrinya memang sengaja, tak coba, karena dia ngerti sunnah, dia ngerti syariatnya, ngerti bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Duh, batal meneh. Utuk wis mari utuk. Dek, batal meneh. Mari kira pura-pura tersandung kakinya. Aduh, sandung. Maunya istrinya, jelis, duduk. Tak ajari ilmu, sunnah antum. Hei, ya diajari. Begini, begitu. Ayat ini begini maknanya, terangkan. Hadits ini begini maknanya. Oh, berarti salah. Ya salah. Ini stopat. Mulai detik ini berubah. Nah, enak kan ini mempersulit diri. Ya, makanya kata Rasulullah SAW dalam hadits ini, subhanallah ikhwan, barakallahu fikum, innad-dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushadad-dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang itu mempersulit dan memperberat agama kecuali akan terkalahkan dia. Naam. Fasaddidu wa qaribu, kata Rasul. Ayo kalian berucap, berbuat, berkeyakinan, sadad. Sesuaikan apa yang kalian ucapkan dan kalian amalkan ini dengan sunnah, dengan syar'i. Saddidu wa qaribu, dan mendekat kepada al-haq, kepada kebenaran. Naam. Wa absyiru, dan beri kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati warauhati wa bisyai'im minad dulajah. Ini. Dan hendaklah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar gembira, jangan dipersulit agama ini. Naam, sahlun muyassarun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa af'alihi wa turukihi. Bayangkan, agama ini mudah dipermudah, akidahnya mudah, akhlaknya mudah, amalannya mudah, dalam meninggalkan sesuatu itu loh mudah. Ini dilarang, tinggalkan, mudah. Ini dilarang, maksud dilarang. Terus anu ya apa? Itu banyak orang berbuat demikian, maksud salah kabeh, maksud haram semua, maksud fitah kabeh, maksud syirik kabeh. Loh, ayo antum ini mau dinasihati, mau dinasihati, diarahkan, dibimbing. Jangan gitu jawabannya. Jelas-jelas gak syar'i itu. Oh gitu ya, na'am jazakallah khair. Tinggalkan, mudah. Mudah. Iya betul. Enggak boleh ngikutin kebaikan orang. Iya, salah kecuali benar mereka. Salah kalau jadi ikuti. Enak. Dalam berbuat mudah, meninggalkan sesuatu yang dilarang mudah gitu loh. Enak itu agama seperti itu. Maaf. Jangan berlebihan dan jangan meremehkan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa abshiru bithawab anil amal. Dan beri kabar gembira kalau kamu beramal ini pahalanya ini, amalan ini pahalanya ini, amalan ini pahalanya ini, seperti itu. Oh gitu ya, iya Masya Allah berarti. Ya khair kalau gitu anak tak beramal, enak kan. Jangan sampai, akhi, ya kamu ingin rezekinya lancar, ya ingin bebas dari hutang, ya amalkan ini 2 juta. 2 juta, bayang no, 2 juta, kapan? Mari maghrib, menjelang subuh, sholat 1000 rakaat. Terus akhi, pagi, zikir ini 9000 kali. Nah, langsung moro semaput. Kurung apa-apa, semaput. Lah ya, subhanallah. Nah, wasta'inu bil ghadwati warauhati. Hendaklah kalian minta tolong kepada Allah agar bisa beramal di waktu ghadwah, rauhah, wa syai'in minad dulajah. Ini waktu tiga waktu, waktu-waktu beramal. Tiga waktu untuk beramal dan waktu kembali kepada Allah. Al-ghadwah awalun nahar. Di waktu awal siang. Itu ghadwah. Warauhah akhirun nahar. Di waktu akhir siang. Wadzulajah. Di situ. Wasyai'im. Ya. Wasyai'im minadzulajah. Rasul tidak menyatakan wadzulajah. Enggak. Syai'im minadzulajah. Beberapa waktu saat lah. Dari malam. Ya tentunya disebutkan dalam hadits lain kan. Sepertiga malam. Yang terakhir. Bangun untuk apa? Qiyamulail untuk apa? Witir untuk apa? Istighfar kepada Allah. Itu waktu-waktu yang terbaiknya istighfar adalah di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahurlah mereka istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan semoga apa yang tadi sampaikan ana pribadi terkhusus bisa mengamalkan apa yang memang itu diamalkan dan dianjurkan dalam syariat dan mampu dengan hidayah dan taufik dari Allah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.